Pengangguran adalah perbuatan yang sangat berbahaya bagi semua orang. Bapak saudara Muhammad. Pengangguran adalah santapan bagi setan. Sampai nek kepengin santap setan dadi wong nganggur. Pengangguran telah membuat rumah menjadi goyah karena pondasinya diisi dengan kekosongan dan tiang-tiangnya telah rapuh dimakan rayap kebodohan. Allahumma shalli ala Muhammad. Pengangguran telah membuat akal pikiran diisi dengan hal-hal jahat. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i, jika tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan keburukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang-orang bijak selalu menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Disimpul lho ngene Mbak Gusali ya, Pak. Sampeyan gak paham teko awal iku iso nyimpul iku nyentel wis alhamdulillah. Orang-orang bijak selalu menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Istirahatnya ia niatkan untuk beribadah. Ketika turu ke wudhu, niat istirahat turu. Menik nyambut. Lu turu we lu nek niate ibadah, diganjar. Ngene mboten? Kelon diniat ibadah, diganjar. Allahumma shalli ala Muhammad. Waktu-waktu yang terlewat tidak luput dari kebaikan. Meskipun ia miskin harta, ia selalu sibuk dengan kebaikan. Amin. Masih gak duwe, Masya Allah. Ngaji ini Senin gak tahu absen. Malam Jumat gak tahu absen. Nek budal Jumat, budale dilek. Mulai ini kah? Ojo kuali. Insya Allah Jumat, tekoi kari mulai ini. Kasih tadi direktur terus tadi kuli Pak. Doanya banyak, amin. Insya Allah. Meskipun ia miskin harta, ia selalu sibuk dengan kebaikan. Doanya banyak. Dungoin nang Allah lu akeh, amin. Dzikirnya banyak. Membaca kitabnya banyak. Bertakwanya banyak. Sholat sunahnya banyak. Tilawahnya banyak. Jika tidak dapat memberi manfaat kepada orang lain, maka ia akan memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Hai, kalau kayak hadis tunggal, terus dawuh Sayyidina Umar situ pas jam songo ditungani. Sampean gak paham tuh, awal lagi paham pun top markoto Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu salam kal. Ma ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Faqala ashabuhu wa anta? Faqal na'am. Kuntu ara'aha ala qararita li ahli Makkah. Rawahul Bukhari. Mulai kula maca hadis niki mulai. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Ma ba'athallahu nabiyan illa ra'an ghanam. Faqala ashabu wa anta? Faqal na'am. Kuntu ara'aha ala qararita li ahli Makkah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan nabi itu mengembala domba. Pak, Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali nabi itu menggembala domba. Para sahabat bertanya, dan engkau juga wahai Rasulullah? Jawab, naam. Iya, termasuk aku. Angon wet? Aku mengembalakan domba-domba milik penduduk Mekah dengan upah beberapa kirat. Kanjeng Nabi lo nyambut gawe, Pak. Pak. Kadang-kadang kula kali sampean kegeden gengsi. Sarjana tangane gak gelem rusuh itu gak batok temenan, Pak. Nabi Musa. Wah, nabi-nabi ku angon wedhus kabeh. Nggih napa ten? Hadis ini mengandung petunjuk dan pelajaran bahwa nabi-nabi Allah termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja dengan keras untuk mencari nafkah dengan jalan mengembalakan domba. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa remaja menjadi pengembala domba dengan menerima upah dari pemilik domba. Pak. Pak. Lah nek nabine gelem mangan wedhus. Umate kok ngenteni keajaiban teko langit tapi gak gelem nyambut. Pak. Lah nek nabine gelem mangan wedhus. Umate kok ngenteni keajaiban teko langit tapi gak gelem nyambut.